عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فقال الله تعالى في كتاب الكريم: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, marilah kita duduk sebentar untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, kewajiban untuk senantiasa berinteraksi dengan kitab Allah yang merupakan hidangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Saudaraku, hari-hari ini, termasuk hari ini, mungkin banyak orang bertanya, sampai kapan Indonesia yang merupakan bumi Allah, amanat Allah ini, diselimuti ketenangan, kepastian, ketenteraman, dan tidak diterpa oleh masalah demi masalah, seolah-olah tidak ada ya selesainya. Saudaraku sekalian, betapa banyak potensi yang mubadir, potensi waktu, tenaga, dan potensi-potensi yang lainnya, dikarenakan saudaraku sekalian adanya masalah yang bertubi-tubi dan tidak jelas jalan keluarnya. Pertanyaannya, sebenarnya menurut Islam seperti apa cara menyelesaikan masalah-masalah seperti itu? Saudara sekalian, kajian tafsir akidah ini di masjid dan di rumah Allah ini, kita berharap agar selalu masalah yang kita hadapi jelas solusinya, benar solusinya, sehingga kajian kita bukan sekedar membangun wacana atau bina tasawur, tetapi kajian-kajian kita di rumah Allah ini harus menjadi al-hal, menjadi solusi, karena al-Islam adalah al-halul wahid. Islam adalah satu-satunya solusi dalam menghadapi permasalahan hidup ini. Siapa yang mencari solusi selain dari al-haq, selain dari kebenaran yang bernama Islam, pasti, sekali lagi, pasti sesat. Yang mengatakan pasti adalah Allah. Di dalam surat Yunus, Allah berfirman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. Jadi, kalau tidak mengikuti al-haq, kebenaran, yang kebenaran itu datang dari Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, pasti dhalal, sesat. Masa dikerahkan sampai jutaan sekalipun, dana dikucurkan berapapun banyaknya, ketika yang diambil bukan al-haq, maka pasti akan sesat. Saudara sekalian, pertanyaannya, apa sebenarnya yang menjadikan kehidupan dunia ini kacau? Kacau dalam ekonomi, kacau dalam berpolitik, kacau dalam rumah tangga. Jawabnya satu. Jawabnya ada dalam surat Al-Anbiya yang saya baca tadi. Surat Al-Anbiya ayat 71. Ini merupakan qaidatul hayah, kaidah kehidupan. Namanya kaidah tidak berubah, apalagi kaidah dari Allah. Atau disebut dengan sunnatullah fi hadhil hayah, ketentuan Allah yang berlaku dalam hidup ini. Yaitu bunyinya, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Dan apabila al-haq, kebenaran itu, mengikuti hawa nafsu, nafsu mereka. Lafaz adat samawatu wal ardh, pasti langit dan bumi, wa man fihinna, dan apa saja yang ada di langit dan di bumi itu pasti rusak, pasti hancur. Bal atainahum bidzikrihim, bahkan kami sudah berikan kepada mereka peringatan kepada mereka, tapi fahum an dzikrihim muridun, maka mereka berpaling dari peringatan itu. Di antara nama Al-Quran adalah al-zikru, peringatan. Bangsa manapun, termasuk bangsa yang mengaku beragama Islam, apalagi orang kafir, ketika berpaling dari peringatan Allah, pasti hancur cepat atau lambat. Kalau sekarang belum hancur, nunggu waktunya. Ketika di dunia belum kelihatan, nanti tunggu di akhiratnya. Dan itu disebut oleh Al-Quran istidraj. Istidraj, dibiarkan bersenang-senang, dibiarkan berpuasa, dibiarkan menjadi orang yang terkenal, dibiarkan menjadi orang yang terkaya dan sebagainya, tapi setelah itu diadab oleh Allah selama-lamanya. Saudara sekalian, oleh karena itu, tidak setiap permintaan manusia dikabulkan oleh Allah, karena ada permintaan yang latar belakangnya atau tuntutan yang latar belakangnya semata-mata hawa nafsu. Contoh, orang kafir, kafir Quraisy, hawa nafsunya menginginkan agar seorang nabi itu jangan manusia saja, tapi ingin agar seorang rasul itu dari malaikat. Agar Nabi Muhammad SAW diberikan harta yang banyak, biar tidak usah mencari nafkah, katanya. Sehingga protes kenapa yang diangkat Nabi adalah Muhammad yang miskin. Yang miskin. Apa kata Allah? Dan ini kisah ini diabadikan dalam surat Al-Furqan, surat nomor 25. Allah tidak mengabulkannya, karena tuntutannya, permintaannya semata-mata hawa nafsu. Kalau dituruti, hancur dunia ini. Allah berfirman, وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَنْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Sesat mereka, kata Allah, fadallu, maka mereka sesat. Kenapa? Tuntutannya hawa nafsu. Negeri kita ini yang merupakan amanat Allah, ketika eksekutif punya hawa nafsu sendiri, ketika legislatif punya hawa nafsu sendiri, ketika LSM punya hawa nafsu sendiri, ketika yang kalah pemilu punya hawa nafsu sendiri, ketika yang berkoalisi mempunyai hawa nafsu sendiri, dan semua, ya, semua mempertahankan hawa nafsunya. La fasadatis samawati wal ardh, niscaya mereka itu, niscaya langit dan bumi dan isinya rusak. Ini sama sekali kaidah yang harus kita pahami. Oleh karena itu, semuanya bangsa ini, wahai saudaraku sekalian, kiadatan wa syahban, pemimpin dan rakyatnya tidak boleh lupa dari peringatan Allah, apalagi kita mayoritas beragama Islam. Tidak ada kecuali solusinya adalah ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran, mengikuti aturan Allah. Apa di Indonesia ini yang belum diberlakukan? Hukum adat di sebagian daerah sudah, hukum penjajahan sudah, hukum sekuler sudah. Yang belum apa, Bapak Ibu? Yang belum apa, Bu? Al-Islam. selalu asal bilang Islam dilecehkan, diskriminatif. Ya. Ketika bicara tentang Islam, ya, bermimpi mundur ke belakang. Ketika bicara Islam, ini bukan negara Arab. Padahal kita semuanya hafal ayat yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmatan apa, Pak? Ada enggak ayat yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil arab lil alamin? Tapi di negeri ini ada orang yang sering mengulang-ulang negara kita bukan negara Arab. Astagfirullahaladzim. Bukankah kita bagian daripada alam semesta yang diciptakan Allah, yang setiap sholat kita berikrar alhamdulillahi rabbil alamin? Tapi berani menentang Allah dalam berpolitik, berani menentang Allah dalam ekonomi, berani menentang Allah dalam seni budaya, seolah-olah ketika politik, ekonomi, seni budaya kita bukan termasuk alamin. Kita seolah keluar dari alam ini. Oleh karena itu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ahli tafsir, ahli fikih, ahli sunan, tokoh daripada tabi'in, apa nasihatnya bagi umatnya? Ya Abdullah, anta fi ardillah, fa illam tuti illah fakhruj min ardillah. Wahai hamba Allah, wahai manusia, kamu itu tinggal di bumi Allah. Bapak Ibu, saya bertanya, Indonesia ini bumi Allah atau planet lain, Pak? Bumi Allah. Kalau kamu tidak taat kepada Allah, keluarlah kamu dari bumi Allah. Aina naskun? Di mana kita tinggal kalau bukan di bumi Allah? Bumi Allah kita tepati, tapi aturan Allah enggak kita tepati. Yang terjadi adalah hawa nafsu yang diikuti, ya ibadallah. Maka sampai-sampai di dalam Al-Qur'an, hawa nafsu itu disebut Tuhan. Tuhan karena selalu diikuti. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Negeri ini kalau masih begini terus, sudah sekalian, ganti presiden setiap hari, ganti presiden setiap bulan, ganti anggota dewan setiap tahun, ganti bupati setiap hari, kalau masih yang diikuti hawa nafsu, ya ibadallah, dan tidak mengikuti al-haq, maka yang terjadi kerusakan di langit dan di bumi dan seisinya. Kurang apanya? Saya heran kalau sampai ada orang mengaku beriman masih tidak percaya ayat seperti ini. Kalau disampaikan seperti ini, itu normatif, Ustaz. Masih normatif, katanya. Astagfirullah. Tidak realistis, selalu realistis. Karena sering ke Arab pergi haji ini real, real terus realistis. Nanti sebentar lagi dolar, dolaristis. Selalu ukurannya uang, selalu ukurannya kepentingan. Ketika disuruh kembali pada Al-Quran dan Sunnah, disuruh kembali pada akidah yang benar, alasannya kita harus realistis, kita ini Indonesia, kita ini bukan Arab. Di Arab pun juga banyak yang menentang Islam. Ukurannya bukan Arab atau non-Arab, ukurannya adalah Al-Haq. Terus kalian, marilah kita lihat dalam sejarah. Kehancuran-kehancuran di muka bumi ini disebabkan tidak mengikuti Al-Haq. Kehancuran Fir'aun jelas. Kehancuran Ad, Samud jelas. Orang-orang kafir itu jelas sudah. Sekarang yang akan saya hadirkan adalah, meskipun sebuah negara mengaku ya, penduduknya beragama Islam, tetapi ketika yang berbicara adalah hawa nafsu, kerusakan yang terus menerus bahkan menarkoba. Bapak Ibu masih ingat di zaman Daulah Abbasiyah, ya, karena mempertentangkan dan sama-sama mengikuti hawanya masing-masing antara Al-Amin dengan Al-Ma'mun, padahal bersaudara, pertarungan antara kaum muslimin di Arab dengan kaum muslimin di Persia, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Nyawa melayang, bangunan hancur, ya, ya, dana habis, sama-sama kaum muslimin jatuhlah kaum muslimin pada waktu itu, walaupun kelihatannya secara zahir ada yang menang, tapi dikendalikan oleh orang yang lainnya. Lagi umat Islam pernah berjaya dan semoga Allah mengembalikan kejayaannya lagi, yaitu di Andalusia, di Spanyol. kurun tawilah berabad-abad. Ketika terjadi krisis internal sesama kaum muslimin, ya ibadallah, sama-sama hawa nafsunya. Yang sebagian mengikuti perempuan dengan, yang sebagian ya ikut dengan orang kafir, bahkan bukan ikut, mengundang orang kafir untuk mengalahkan saudaranya beragama Islam. Hancurlah Andalusia, kaum muslimin dibunuh, saudara sekalian, dan diusir dalam keadaan hina. Itulah kondisi real dalam sejarah yang tidak boleh kita ulangi lagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang menang bukan muslim satu atau muslim yang lainnya. Yang menang a'daullah, musuh-musuh Islam. Yang menang adalah a'daul muslimin, musuh-musuh orang Islam. Karena musuh-musuh orang Islam akan mendekati orang yang mengaku beragama Islam, tetapi harus tunduk pada mereka, taat kepada mereka. Nanti gak dipercaya, dibuang, ganti orang Islam yang lainnya, tetapi tunduk pada mereka. Yang sengsara siapa, Bapak Ibu sekalian? Rakyatnya. Yang sengsara adalah kaum muslimin. Sementara di antara mereka ganti berganti kekuasaannya di tangan mereka, tetapi yang berbicara hawa nafsu, rusaklah kehidupan manusia. Ada seorang syekh ditanya, kenapa orang Arab bisa diusir oleh negara Eropa yang pada waktu masih tidur, masih mati, belum bangkit ilmu dan teknologinya? Karena kaum muslimin yang pertama, yang terdepan dalam membangun ilmu, pengetahuan dan teknologinya. Ditanya seorang syekh, seorang alim, kenapa orang Arab bisa diusir dari Eropa? Maka seorang syekh, seorang alim menjawab, dakhaluha muslimin wa kharaju minha arabiyyin. Kata orang yang alim tadi, mereka itu masuk ke Eropa, ya, Tariq bin Ziyad dan pasukan-pasukannya menundukkan Eropa, muslimin dalam keadaan Islam, mendakwahkan Islam yang penuh dengan rahmat, penuh dengan peradaban, sehingga bisa menguasai Eropa. Wa kharaju minha, dan mereka keluar, bahkan diusir oleh mereka, arabiyyin, karena ya menjadi orang yang fanatik sebagai orang Arab, nasionalis Arab. Yang diangkat adalah nasionalisnya, bukan Islamnya. Akhirnya dijatuhkan oleh Allah melalui musuh-musuh Islam. Lagi contoh cuma jelas tiga. Tartar, Baghdad yang merupakan ibu kota umat Islam seluruh dunia. Peradaban, kitab-kitab begitu banyak dikeluarkan di Baghdad. Bahkan Al-Imam Syafi'i, imam sebagian besar madhab ya orang Indonesia dalam fikih, juga pernah belajar di Baghdad, bahkan mengajarkan di Baghdad, disebut Al-Qawlul Qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama di Baghdad, pendapat Imam Syafi'i yang baru di Mesir. Hancur Baghdad, ya ibadallah, sampai sungai di Baghdad itu berubah menjadi merah, menjadi dikar dari darahnya kaum muslimin. Bahkan antara tepi sungai ke tepi yang lainnya, pasukan-pasukan Tartar menyeberangi sungai itu dengan kitab-kitabnya kaum muslimin, diseberangi oleh kuda-kuda musuh-musuh Islam. Bahkan sebagian kaum muslimin, 10 kaum muslimin, begitu melihat orang Tartar satu Tartar musuh Islam, ketika Tartar, tentara Tartar melihat 10 kaum muslimin bawa pedang, apa kata Tartar? Bersujudlah kepada, lepaskan pedang kamu itu. Saudara, apa yang terjadi? 10 orang Islam disembelih satu persatu oleh tentara Tartar. Seperti yang terjadi juga di negara Islam sekarang. Apa yang terjadi di Palestina, di Kashmir, di Afghanistan, di Irak, kaum muslimin setiap hari jadi korban. Ima dibunuh oleh orang kafir, atau dibunuh sesama saudaranya karena diadu domba oleh musuh-musuh Islam. Dan lagi-lagi yang berbicara adalah hawa nafsu. Walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihi bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikri mu'ridun. Oleh karena itu, sesekali yang terakhir, seluruh aktivitas kita yang harus bernilai ibadah, itu tujuan pendeknya adalah membersihkan hawa nafsu kita. Taklim seperti ini, kajian tafsir akidah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, tujuannya bukan membangun ilmu pengetahuan, lah, tidak sekedar itu, tapi tujuan agar hati kita bersih dari hawa nafsu yang kotor. Maka Allah berfirman, abasa wa tawalla am ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ketika belajar kepada Nabi, tujuannya kata Allah yazakka, agar dia membersihkan jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling alim, orang yang paling tahu Islam, manusia yang paling disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan dalam seluruh aktivitasnya, termasuk dalam bernegara, termasuk dalam membangun peradaban, lagi-lagi juga membersihkan jiwanya dan jiwa umatnya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum, dan membersihkan jiwa kamu. Bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam membangun hubungan bilateral antara negara Islam dengan negara kafir, ada perjanjian tertentu, dan kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk komitmen dengan perjanjian selama mereka tidak berkhianat, itu lagi-lagi dikaitkan dengan bersihnya hati kita dari hawa nafsu, dengan kata lain agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surat At-Taubah, surat 9, dari ayat 3 dan ayat selanjutnya. Meskipun berbicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, lagi-lagi hawa nafsu jangan sampai memengaruhi hidup kita, sehingga Allah menyintai orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Ayat ini berbicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, ditutupnya dengan Allah menyintai orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa bukan hanya di sholat saja, zakat saja, walaupun itu bukan dikatakan saja, itu penting. Tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jangan mengikuti hawa nafsu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan hadis bahwasanya akidah kita itu benar ketika hawa nafsu mengikuti Islam. Itulah akidah kita benar. Itulah keimanan diterima oleh Allah. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Seseorang di antara kalian tidak beriman, kata Nabi, tidak berakidah yang benar sebelum hawa nafsunya mengikuti ajaran Islam yang aku bawa. Jadi tegasnya kajian kita pada sang hari ini, kesimpulannya saudara sekalian, al-haq harus menjadi panglima. Kebenaran harus menjadi panglima. Akidah, Islam, syariat, itu semua al-haq harus menjadi panglima. Jangan sampai hawa nafsu menjadi panglima. Hawa nafsunya siapapun, kita tidak berpihak pada kelompok tertentu, kita harus berpihak kepada al-haq, kebenaran. Ketika itu kaum muslimin benar-benar mengikuti ajaran Allah bahwa yang diperjuangkan al-haq, insyaallah saudara sekalian hafizakumullah, masalah yang menerpa bumi Allah Indonesia ini akan berkurang. Meskipun kehidupan ini banyak masalah, tetapi paling tidak kedamaian lebih dominan daripada masalah yang bertubi-tubi. Ini saudara sekalian yang menjadi pelajaran bagi kita semua dalam kehidupan individu kita, berumah tangga kita dan juga dalam berbangsa dan bernegara, jangan sampai hawa nafsu kita lebih dominan ya daripada al-haq yang benar. Hawa nafsu harus tunduk kepada al-haq. Bapak-Ibu sekalian, ini yang disampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.